Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita sedang baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan satu kaidah yang beliau sebutkan, fi'il amr itu adalah fi'il mudhari' mazum yang dibuang huruf ya mudhari'ahnya. Qama yakumu lam yakum dibuang ya yang jadi kum, itu bentuk mudhari'. Bina mudhari adalah dari fi'il mazum, fi'il mudhari mazum yang dibuang huruf mudhari'ahnya. Ada satu masalah yang ingin beliau terangkan terkait dengan a'ta yu'ti a'ti. Kalau tadi katakan bahwasanya fi'il amr itu adalah bina, ya bentuk fi'il amr adalah fi'il mudhari mazum yang dibuang ya mudhari'ahnya. A'ta yu'ti ketika mazum lam yu'ti. Ya, kenapa ketika fi'il amrnya datang hamzah jadi a'ti. Itu sudah dibahas. Kata beliau, kita ulangi dari sini, a'ti fulanan kadza. Al-mudhari adalah yu'ti. Ketika mazum lam yu'ti. Aina al-hamzah? Ada dari mana hamzahnya? Naqulu khudifat min al-mudhari. Hamzah zaidah dibuang ketika jadi mudhari. Awalnya a'ta, madinya ada hamzahnya. Ketika di fi'il mudhari yu'ti, dibuang hamzahnya. Kenapa dibuang? Li'anna ya al-mudhari'ah zaidah. Ya, mudhari'ah pada yu'ti juga zaidah. Wal hamzah fi a'ta juga zaidah. Laysat min asli kalimah. Kaidah yang ada, fala yajtami'u ziyadatani fi awal kalimah. Tidak bisa berkumpul dua huruf zaidah dalam satu kalimat. Yaitu zaidah, hamzahnya zaidah. Tidak mungkin bertemu dua-duanya di awal kalimat. Maka fahudhifatil hamzah, dibuanglah hamzah pada a'ta. Waji'a bil ya, dan datangkan ya mudhari'ah menjadi yu'ti. Nah, ketika jadi fi'il amr, ya mudhari'ah dibuang. Karena tadi kaidahnya bina fi'il amr adalah fi'il mudhari' mazum yang dibuang ya-nya. Ketika fi'il amrnya laisa fihi ya mudhari'ah. Ya mudhari'ah sudah tidak ada. Dibuang. Nah, ketika sudah tidak ada ya mudhari'ahnya, maka wa li hadza ja'atil hamzah. Hamzahnya datang lagi. Ya, sehingga ya yu'ti lam yu'ti, hamzah datang lagi jadi a'ti. Lam ra'atil hamzah anal ya laisat mawjudatan fil amri ja'at. Ketika si hamzah tahu bahwasanya ya sudah tidak ada lagi pada fil amr, maka dia datang. Faqila a'ti fulanan. Jadi a'ta yu'ti lam yu'ti. Ketiga, dibuang ya-nya pada ambil amr, didatangkan lagi hamzah pada madinya, jadi a'ti. Lakin lam yat ya mudhara, tapi ketika datang ya mudhara bi fil mudhari, turidat hamzah, hamzah terusir. Ini yang sudah kita baca, pengulangan mudah-mudahan lebih dipaham. Qala, limadha, kenapa dia ketika di mudhara itu terusir? Kenapa yang dikalahkan hamzah bukan ya? Tadi kan kaidahnya kalau ada dua huruf zaidah di awal kalimat itu salah satunya harus ngalah. Tidak boleh dua zaidah berkumpul di awal kalimat. Pertanyaannya kenapa hamzah yang terusir? Yang enam ada adalah ya mudhara'. Qalatil ya, karena huruf ya berkata ana ji'tu li'adulla ala makna. Aku datang itu untuk menunjukkan makna. Iya. Huruf mudhara' itu ada makna. Wa anti ji'ti la litadullina ala makna. Adapun kamu wahai hamzah, huruf hamzah, datang tidaklah untuk menunjukkan makna. Maka karena kamu tidak memiliki makna, idhabi, pergilah engkau, fadhahabadil hamzah. Maka hamzah pun hilang. Ya, ketika di fi'il mudhari, huruf hamzahnya hilang karena huruf hamzah tidak memiliki makna. Falamma kana al-amru laysa fihi ya al-mudhara'ah, nah ketika di fi'il amr ya mudhara'ah sudah tidak ada lagi, ja'atil hamzah, maka huruf hamzah datang lagi. Nah, maksudnya adalah wa illa fal qa'idatu muttaridatun. Ya, kaidah itu berlaku secara umum. Bahasanya bina fi'il amr itu adalah fil mudhari mazum, yang dibuang huruf ya mudhari'nya. Kaidah mutaridah. Falamru adalah mudhari mazum mahdhufu harfil mudhari'. Qala rahimahullahu ta'ala walamru yubna ala wahidin min arba'in. Fil amr itu dimabni satu di antara dua keadaan. Al-fatah, al-hadaf, yani hadfu harfil illah dan hadfu nun. Sukun, fathah, hadfu harfil illah dan hadfu nun. Qala Allah Ta'ala fadhakhir inna afa'ati dhikra. Dhakhir fil amr, ya mabni ala sukun. Wattaquni ya ulil albab. Ittaquni ini fil amr mabniyun ala hadfin nun. Ya. Wa asluha ittaqunani. An-nun allati hiya alamat i'rab mahdhufatun. Nun yang awalnya menjadi tanda i'rab mahdhufah. Ya. Adapun nun yang ada itu adalah nun wiqayah. Wattaquni itu nun yang ada adalah nun wiqayah. Ya. Adapun nun yang menjadi tanda rafanya mahdhufah, sudah tidak ada. Ittaquni ya fil amr mabni ala hadfin nun. Wawunya fa'il, nunnya nun wiqayah, nunnya nun wiqayah. Qala Fadhhaba bi ayatina. Idhhaba mabniyun ala hadfin nun. Ya. Karena dari yadhhabani, yadhhabani lam yadhhaba. Ya, yadhhabani lam yadhhaba. Fi'il amarnya idhaba. Dia fi'il amarnya mabni apa namanya? Hadfun nun. Wal alif fa'il. Alif al-idhaba itu fa'il. Faqula lahu juga sama. Qula juga fi'il amr mabni ala hadfin nun, karena awalnya apa? Yaqulani lam yaqula. Dibuang ya, jadi qula. Itu kaidahnya. Mabni ala hadfin nun wal alif pada qula fa'il. Fa imma tarayinna min abashari ahada faquli inni nadartu. Quli. Ya, ini pun quli mabni ala hadfin nun. Dari taqulina, taqulina mazumnya lam taquli, amarnya quli membuang nun. Asalnya taqulina, cara membuat amarnya lam taquli dibuang ya mudharahnya, tetap mentanya ya quli. Nah, waliya pada quli idalah bimahal rafa fa'il. Idan al-amru mabni ala sukun awil fathi, ya ketika bertemu dengan non taukid au hadf fi'illah au ala hadf nun. Yakunu mabni ala hadf nun, dia menjadi mabni ala hadf nun idza kana min af'al hamzah, kalau dia termasuk af'al hamzah. Wa yakunu mabniyan ala hadf fi'illah, dan dia menjadi mabni ala hadf fi'illah idza kana akhiruhu harfa illah, kalau akhir mudhari'nya adalah huruf illah. Wa yakunu mabniyan ala fathi, dan menjadi mabni ala fathi idza kana muttasilan bi nun taukid, jika dia bersambung ya dengan nun taukid. Idribanna, ya uktubanna. Wa yakunu mabniyan ala sukun, dan menjadi mabni ala sukun fi ma ada dzalik, ya ketika bukan afal hamzah, ketika bukan mu'tal akhir, ya ketika tidak bertemu dengan nun taukid, maka dia mabni ala as-sukun, mabni ala as-sukun. Faidah qara wa fil amri lahu fa'ilun. Fil amri itu memiliki fa'il. Ini kaidah ini penting diingat. Fil amr itu memiliki fa'il. Yakunu fil ghalibi damiran mustatiran. Kata beliau, fil amr memiliki fa'il dan mayoritasnya fa'ilnya itu adalah domir mustatir. Mayoritasnya fa'ilnya adalah domir mustatir. Imma wujuban atau jawazan. Mustatir. Wa yakunu zahiran, dan fa'ilnya menjadi zahir, tidak domir mustatir. Jika usd al-fi'lu ila alif al-isnain awil jama'ah wa muhatabah. Fa'il yang menjadi zahir ketika fi'il tersebut disandarkan kepada alif tasniyah alif isnain, atau kepada jama'ah, atau kepada muhatabah. Ya, misal uktuba. Ya, ini dengan zahir, ini alif. Uktubu juga baris zahir dengan waw. Uktubi ya juga nampak dengan apa namanya, fa'ilnya adalah ya. Uktuba fa'ilnya alif, uktubu fa'ilnya waw, uktubi fa'ilnya ya. Ya, kapan zahir? Ketika fi'il tersebut disandarkan kepada alif isnain atau jamaah atau ya muhatabah. Wallahu a'lam bishawab.